Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari salah satu kitab milik ulama hafizahallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya min kulli su'in wa makruh, dari setiap perkara yang jelek dan dari setiap perkara yang dibenci. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam penjelasan ahkamu salati alal mayyit, hukum solat atas mayit. Hukum-hukum mensolati mayit. Ila qawlihi alaihi rahmatullah. Wa amma sunanuha فهي رفع اليدين مع كل تكبيرة والاستعاذة قبل القراءة وأن يدعو لنفسه وللمسلمين. الشيخ صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, beliau mengatakan adapun rukun-rukunnya, adapun rukun-rukun menyolati mayit, fahia adalah raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, mengangkat kedua tangan. Kemudian raf'ul yadaini ma'a kulli takbiratin, mengangkat kedua tangan bersama setiap takbir. Jadi kalau takbir itu 4 kali, maka mengangkat tangan dalam pelaksanaan sholat jenazah juga dilakukan sebanyak 4 kali. Perhatikan barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wal isti'adzatu qabla al-qira'ati. Membaca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu ta'awud yang disebut dengan al-isti'adzah. Sebelum membaca, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ar-rajim. Wa ayyadu'wa li nafsihi walil muslimin. Kemudian yang ketiga, berdoa untuk dirinya dan untuk kaum muslimin. Berdoa untuk dirinya dan untuk kaum muslimin. Wal israru bil qiraati. Dan lirih dalam membaca. Lirih itu bainahu wa baina rabb wa baina rabbih. Di antara dia dengan Tuhannya, di antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bentuk-bentuk takbir tetap terdengar. Takbir yang pertama, takbir yang kedua, takbir yang ketiga, takbir yang keempat, semua ucapan takbir itu terdengar. Adapun bacaan-bacaan di antara setiap takbir itu dibaca lirih, bainahu wa baina rabbih, di antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu, wa ayyakiffa ba'da takbirati rabi'ati wa qabla taslimi qalilan. Berdiri sejenak setelah takbir yang keempat sebelum salam. Iya. Takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga membaca doa, kemudian takbir keempat berdiri sejenak, kemudian salam. Berdiri sebentar baru salam. Wa ayyadha'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi. Waltifatu ala yaminihi fi taslim. Perhatikan di sini ya. Meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri dan posisinya di depan dada. Ini fikih beliau ya. Waltifatu ala yaminihi fi taslim, dan menoleh ke kanan ketika salam. Iya. Bagaimana dengan orang yang menoleh ke kanan dan ke kiri? Datang riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hadisnya riwayat At-Tabarani. Hadisnya riwayat At-Tabarani. Nomor 10.022. Nomor 10.022. Hadis yang akan kita baca ini dihasankan oleh Al-Syeikh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz. Dihasankan oleh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarqahunna an-nasu ihdahunna at-taslimu 'ala al-jinazati mithl at-taslimi fi as-salah." Ada tiga perkara yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar melakukannya dan kemudian tiga perkara itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Tiga perkara itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Salah satunya salam di dalam sholat jenazah. Salah satunya salam di sholat jenazah serupa dengan salam pada sholat yang lain. Kita belajar fikihnya Syekh Saleh Ibnu Abdillah Al-Fauzan, kemudian melaksanakan sholat jenazah, beliau menyebutkan dan menoleh ke kanan ketika salam. Kemudian ketika kita dapati imam sholatnya, dia salam ke kanan dan ke kiri. Kemudian hal ini menyebabkan tanda tanya bagi kita. Mengapa bisa? Padahal bimbingan Syekh Shalih bin Abdullah Al-Fauzan menyebutkan salamnya menoleh ke kanan ketika salam. Kok dia menoleh ke kanan kemudian ke kiri? Di sana ada pijakan yang lain. Sekali lagi, di sana ada pijakan yang lain. Saya mengangkat hadis ini agar wawasan atau pengetahuan kita semuanya itu terbuka dan bisa menerima perbedaan di dalam permasalahan fikih selama di sana dibolehkan, selama hal itu masing-masing memiliki landasan. Perhatikan, barakallahu ayuhal muslimun ibadallah wa hayyumat islam hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian takunu salatu 'alal mayyit bi ay yakumal imamul munfaridu 'inda sadri ar-rajuli wa wastil mar'a wa wastil mar'ati. Perhatikan, salat mayit itu adalah, ini tata caranya, ini kaifiyahnya, tata cara yang dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan. Perhatikan, takunu salatu 'alal mayyit bi ay yakuma al-imamu wal munfaridu 'inda sadri ar-rajuli wa wastil mar'ati. sholat mayit itu adalah, yang pertama, imam berdiri di bagian dada, sodri, dada. Imam berdiri di bagian dada, ketika menyolati jenazah laki-laki. Ketika menyolati jenazah laki-laki, kepala jenazah ketika sholat itu sebelah kanan. Kepala jenazah itu ketika sholat jenazah posisinya di sebelah kanan. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru untuk sholat jenazah sampai engkau mengetahui bahwa posisinya itu benar, posisinya itu sesuai dengan bimbingan Islam. Engkau bertanya, ini kepalanya sudah di kanan ini? Ketika engkau tidak mengetahui mana kepala, mana bagian kaki, engkau bertanya seperti itu, enggak ada masalah untuk meyakinkan. Namun kalau engkau sudah tahu dan sudah yakin bahwa posisi kepala itu di kanan, bagian kaki di kiri, enggak perlu bertanya. Dan engkau sebagai imam mengambil posisi berdiri di depan dada. Perhatikan. Iya. Yeah. Tentunya shaf laki-laki, shufufur rijal wa shufufun nisa, di situ ada perbedaan posisi ketika seorang imam akan memimpin salat. Iya. Yeah. Jadi ada sedikit perbedaan di antara shufufur rijal dan shufufun nisa, shaf laki-laki dan shaf wanita. Perhatikan. Wa wasthil mar'ati, dan berdiri dalam sholat jenazah wanita, imam berada di posisi bagian perut di tengah. Di tengah. Perhatikan. Wa yakuful ma'mumuna khalfal imami, dan makmum berdiri di belakang imam. Berdiri di belakang imam. Iya. Yeah. Qara' al-imam, berdiri di belakang imam. Ini tentunya yang dijelaskan di sini ketika menyolati jenazah laki-laki. Iya. Wa yusannu ja'luhum thalathata shufufin, dan disunahkan menjadikan mereka tiga shaf, menjadikan makmum tiga shaf, jadikan makmum tiga shaf. Akan timbul pertanyaan ya dari hal ini, itu jika jumlah makmum banyak, bagaimana kalau jumlahnya itu hanya beberapa orang? Disebutkan oleh Al-Imam Hakim Al-Baihaqi Al-Imam Hakim rahmatullahi alaih, beliau menyebutkan hadza sahihun ala syarti syaikhaini, hadis ini sahih berdasarkan persyaratan dua syaikh, Al-Bukhari dan Muslim. Wa sunnatun gharibatun fi ibahati salatin nisa'i alal janaizi, sunnah gharibah tentang bolehnya salat wanita terhadap jenazah. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan hal ini pun disepakati oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi alaihim. Anna Abu Thalhah, hadis ini dari Abdullah ibn Abi Thalhah. Beliau mengatakan anna Abu Thalhah da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Umair ibn Abi Thalhah hina tuwfiya, fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla alaihi fi manzilihim fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Thalhah wara'ahu wa Ummi Sulaim wara'a Abi Thalhah wa lam yakun ma'ahum ghairuhum. Sungguhnya Abu Thalhah datang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyolati jenazah Umair ibnu Abi Thalhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang memenuhi panggilan Abu Thalhah. Iya. Ketika ada yang datang memanggil dan orang yang dipanggil itu tidak ada uzur, maka dia harus penuhi panggilannya. Iya, apabila panggilannya itu tidak menyelisihi hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, datang. Barakallahu fik. Terlebih di sana tidak ada berbagai kemungkaran ataupun kemaksiatan yang ada. Iya, bedakan antara undangan walimahan dan undangan ketika panggilan ketika ada kematian. Bedakan ya. Toyib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang, maka beliau pun salat di rumah mereka, menyolati jenazah Umair ibnu Abi Thalhah di rumah mereka. Salat jenazah di rumah boleh. Iya, banyak wanita-wanita ahlus sunnah yang melaksanakan salat jenazah itu di rumah sebelum jenazah itu diberangkatkan ke masjid. Nah, alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi mereka seluruhnya. Perbuatan-perbuatan mereka yang berusaha mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka terapkan, berusaha mereka wujudkan. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan mereka di atas kebenaran. Dan kita semuanya, semoga Allah kokohkan kita di atas kebenaran sampai kita meninggal dunia. Sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau maju. Tentunya di sini beliau sebagai imam. Kemudian Abu Thalhah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ummu Sulaim wara Abi Thalhah. Dan Ummu Sulaim posisinya berada di belakang Abu Thalhah. Hanya tiga orang. Wa lam yakun ma'ahum ghairuhum. Iya. Dan tidak ada orang selain mereka. Hanya tiga orang, imam, kemudian suami istri Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Iya. Jadi posisinya itu imam di depan, Abu Thalhah di belakang Rasul, kemudian Ummu Sulaim istrinya Abu Thalhah di belakang Abu Thalhah. 3. Perhatikan. Iya. Barakallahu fiik. Namun kalau kita di masa ini mungkin tetap akan ada pembatas. Karena ini rasul ya. Kalau kita tetap ada pembatas. Kehati-hatian jangan sampai terjadi campur baur. Atau saling memandang di antara yang bukan mahram. Perhatikan barakallahu fik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan barakallahu fik wa yusannu ja'luhum thalathata sufufin, dan disunahkan menjadikan makmum itu 3 sufuf, 3 barisan, 3 saf. Barakallahu fiik. Iya. Hadikan barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, di dalam kitab Al-Majmu 5/169, beliau mengatakan, apabila tidak ada yang menghadiri jenazah kecuali para wanita, tidak ada yang menghadiri jenazah kecuali para wanita, maka tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya mereka menyolati jenazah itu. Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya ketika itu gugurlah kewajiban menyolati jenazah dengan apa yang mereka lakukan. Dan mereka menyolati jenazah tersebut secara sendiri-sendiri, maju satu-satu. Menyolati jenazah secara sendiri-sendiri, satu-satu. Perhatikan. Namun tidak mengapa bila mereka mengerjakan secara berjamaah. Iya, satu-satu boleh, kerjakan berjamaah pun tidak mengapa. Barakallahu fiik. Ada jenazah ini. Umahat maju satu-satu sholat jenazah, silahkan. Namun kalau sekiranya mereka mengerjakan secara berjamaah itu lebih baik. Ya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu, thumma yukabbiru lil ihrami, thumma yukabbiru lil ihrami, kemudian bertakbir, takbiratul ihram, takbir pembuka, Allahu Akbar. Iya, setiap sholat ya, sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang mana? Takbir pembuka. Yang pembuka yang mana? Pembuka yaitu takbir yang pertama. Itu takbiratul ihram. Itu takbiratul ihram. Radikan. Wa yata'awadhu ba'da takbiri mubasharatan fala yastaftihu. Wa yusammi. Wa yakra'ul fatihata thumma yukabbiru. wa yusalli ba'daha 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mithla as-salati 'alaihi fi tashahhudi as-salati. Thumma yukabbiru wa yad'u lil mayyiti bima warada. Setelah takbir langsung membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awudz. Meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Ini ta'awudz yang banyak diucapkan oleh manusia. Adapun bentuk ta'awudz yang kedua juga ada. Iya. Sehingga di sini beliau mencukupkan dengan kata yata'awadz ta'awudz. Namun bentuknya beliau tidak rincikan. Ada dua bentuk ta'awudz itu. Ta'awudz yang sering kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim satu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu yang kedua. Barakallahu fik. Namun gunakanlah yang sudah engkau ketahui. Barakallahu fik. Iya. Tanpa membaca istiftah. Doa istiftah itu ketika kita baca dalam sholat wajib, sholat lima waktu. Adapun dalam sholat sunnah di sini ada khilaf, ada perbedaan. Dalam sholat sunnah bolehkah membaca istiftah ataukah tidak? Tentunya masing-masing ulama merojihkan sesuai dengan dalil yang ada pada mereka. Iya, ini mahalul khilaf, ada perbedaan. Walaupun di sana ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa istiftah itu tetap dibaca ketika sholat sunnah. Ketika sholat sunnah, thayyib. Jadi dia berta'awudz setelah takbir secara langsung, kemudian tidak membaca istiftah. Yusami, barakallahu fik. Kemudian membaca basmalah. Ta'awudz, setelah itu basmalah. Tidak ada pemisah antara ta'awudz dan basmalah. Barakallahu fik. Wa yakra'ul fatihata, dan membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat Al-Fatihah. Barakallahu fik. Jami'an. Thumma yukabbiru, kemudian takbir. Iya. Kemudian takbir. Wa yusalli ba'daha 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solawat yang warid itu ada beberapa jenis, pilih salah satu. Misla salati 'alaihi fi tashahhudis salah. Ya, seperti solawat yang diucapkan ketika tasyahud di dalam solat. Perhatikan. Kemudian thumma yukabbiru. Kemudian dia bertakbir. Ini takbir yang keberapa? Takbir yang ketiga. Yang pertama takbiratul ihram. Setelah itu dia berta'awud. Barakallahu fik. Kemudian membaca basmalah. dan membaca Al-Fatihah, kemudian dia bertakbir yang kedua. Bertakbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua, dia bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersolawat, kemudian dia bertakbir. Ini takbir yang keberapa? Takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga. Thumma yukabbiru, kemudian dia bertakbir. Takbir yang ketiga. Wa yad'u lil mayyiti bima warada. Dan dia berdoa untuk mayit dengan doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, wa minhu, dan di antara doa yang warid itu, di antara, berarti ada banyak doa-doa untuk mayit. Iya, tidak dibatasi satu doa. Imam doa, makmum juga berdoa. Makmum satu dan makmum yang lain berbeda-beda dengan dalam doanya kepada mayit. Ini warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذاكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير وهي الله يا الله. Berilah ampunan untuk orang yang hidup di antara kami dan orang yang mati, orang yang datang dan orang yang tidak datang di antara kami, orang yang hadir di antara kami dan orang yang tidak hadir di antara kami, anak kecil dan orang dewasa kami, lelaki dan perempuan kami. Sesungguhnya Engkau mengetahui tempat kembali kami dan tempat tinggal kami, dan Engkau adalah Maha Mampu atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Perhatikan, barakallahu fik. Ayuhal muslimun ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita memahami doa ini ya, kita akan dapati permohonan ampun manusia kepada Allah menunjukkan manusia itu sering terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Kadang dia buat salah di pagi hari, siang dan sore hari dia berbuat baik. Namun kesalahan dalam bentuk apapun yang terjadi, tetap dia harus memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang ada, itu termasuk bagian dari rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Bahkan di sini ada lanjutannya, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islami wa sunnati wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alayhima. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wasi'amad mudkhalahu wasi' mudkhalahu wa'ghsilhu bilma'i wa'thalji wa'l-baradi wa'nakihi minadzunubi wa'l-khutoya kama yunakka al-thawbul abyadu minad-danasi wa'abdilhu daran khairan min darihi wa'zawjan khairan min zawjihi wa'adkhilhu al-jannata wa'izhu min adzabil qabri wa adzabin nar wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Masyaallah. Ya Allah, wahai Allah, orang yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam dan sunnah. Alal Islami wa sunnah. Hidupkanlah dia di antara Islam dan sunnah. Perhatikan. Dan orang yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah dia di atas iman. Maka wafatkanlah dia di atas iman. Fatawaffahu alaihima. Barakallahu fiik. Allahumma ighfir lahu, wahai Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia, wa'afihi dan maafkanlah dia, wa'fu anhu. Hadikan, barakallahu fiik. Wa'afihi dan selamatkanlah dia, maaf, wa'fu anhu dan maafkanlah dia, wa'akrim nuzulahu, muliakanlah tempat tinggalnya, muliakanlah tempat tinggalnya, wasi mudkhalahu, luaskanlah tempat masuknya, waghsilhu bil ma'i wa thalji wal baradi, dan mandikanlah dia, yaitu mandikan jenazah itu dengan air es toyib, dengan air wa thalji, es salju, wal barodi embun, dan embun, wa naqqihi min adh-dhunubi wal khotoya, dan bersihkanlah dia dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya ketika di dunia. Istri yang lebih baik dari istrinya ketika di dunia. Ini yang meninggal jenazah laki-laki. Barakallahu fiik. Kalau sekiranya untuk mencukupkan laki dan wanita dengan doa ini juga enggak masalah. Boleh. Iya. Karena dhamirhu di situ kembali kepada al-mayyit. Kembali kepada al-mayyit. Al-mayyit itu bisa laki-laki, bisa wanita. Namun kalau sekiranya dia mau memisahkan jenazah laki-laki pakai hu, jenazah wanita pakai ha, boleh. Boleh. Barakallahu fiik. Wa adkhiluhu al-jannata, dan masukkanlah dia ke dalam surga, wa'izhu min adzabil qabri wa adzabin nar, dan lindungilah dia dari siksa kubur atau dari siksa neraka. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Lapangkanlah, luaskanlah kuburannya dan berikanlah dia cahaya di dalamnya, berikanlah dia cahaya di dalam kuburnya. Hadikan, barakallahu fiik. Iya. Wa in kana al-musalla alaihi untha. Dan jika yang disolat itu jenazah wanita, qala Allahummaghfir laha. Maka ucapkanlah Allahummaghfir laha, wahai Allah ampunilah dia. Di sini penjelasan Syekh Shalih ini beliau memisahkan jenazah laki-laki dan jenazah wanita. Lelaki pakai dhamir huwa, wanita pakai dhamir hiya. Beliau memisahkan antara keduanya. Silahkan. Barakallahu fiik. Dan hal ini bukan hal yang harus dipermasalahkan dan diperdebatkan. Allahumma ighfir laha. Ya Allah ampunilah dia apabila jenazahnya wanita. Barakallahu fiik. Bi ta'nitsi dhamiri fi du'a'i kullihi, dengan menggunakan ta'u ta'nits. Maaf, dengan menggunakan dhamir perempuan. Maaf, bukan ta'u ta'nits. Bi ta'nitsi dhamir itu menggunakan dhamir wanita. Fi du'a'i kullihi. Fi du'a'i kullihi. Dan menggunakan dhamir wanita dalam seluruh doa. Sederhananya, dengan memuanaskan semua dhamir dalam doa. Iya. Hadikan barakallahu fiik. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa ghsilha bil ma'i wa thalji wal baradi. Tayyib. Dan seterusnya. Pada kata-kata yang menggunakan dhamir huwa, dhamir mudzakkar, pada jenazah laki-laki ketika doa itu, dan ketika sholat jenazah wanita, maka dhamir huwa itu diganti menjadi dhamir hiya. Bi ta'nitsi dhamiri fi du'a'i kullihi. Barakallahu fi. Naam. Wa in kana al-musalla alaihi saghiran. Dan jika yang disolati adalah jenazah anak kecil. Iya. Qala Allahumma ij'alhu dhuhran liwalidayhi wa faratan wa ajran wa syafi'an mujaban. Allahumma thakkil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma wa alhikhu bi salihi salafil mu'minin wa ja'alhu fi kafalati Ibrahima waqihi birahmatika azab al-jahim. Barakallahu fiik. Iya. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Artinya ya, arti dari doa untuk anak kecil tadi, mayat anak kecil. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pahala yang mendahului dan simpanan bagi kedua orang tuanya, dan pemberi syafi'an mujaban, pemberi syafaat yang dikabulkan, mujaban yang dikabulkan. Allahumma thakil bihi mawazinahuma. Ya Allah, beratkanlah dengannya timbangan kedua orang tuanya. Masya Allah. Wa'adzim bihi ujurahuma. Besarkanlah dengannya pahala kedua orang tuanya. Wa'alhikhu bisalihi salafil mu'minin. Gabungkanlah dia dengan pendahulu dari orang-orang saleh yang beriman. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim. Dan jadikanlah dia dalam asuhan Ibrahim. Ibrahim siapa di sini? Perhatikan. Ibrahimun Nabi alaihi salatu wassalam. Wakihi birahmatika azab al-jahim. Dan jagalah dia dengan rahmatmu dari azab, dari siksa neraka jahim. Thumma yukabbiru. Kemudian takbir yang keempat. Ya, jadi di sini beliau membawakan contoh jenazah laki-laki, jenazah wanita, dan juga jenazah anak kecil. Ya, beliau membawakan contoh doa untuk jenazah laki-laki dewasa, kemudian juga wanita dewasa, kemudian juga doa bagi mayit anak kecil. Thumma yukabbiru. Kemudian bertakbir. Takbir yang keberapa ini? Takbir yang keempat. Takbir yang keempat. Wa yaqif ba'daha qalilan. Kemudian berdiri sebentar setelah takbir yang keempat. Thumma yusallimu taslimatan wahidatan an yaminih. Lalu mengucapkan salam taslimatan wahidatan satu kali ke arah kanan. Cukup. Ini kalau fikih beliau. Barakallahu fi ayyuhal muslimuna ibadallah wa hayyumati salam hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di sini dulu penjelasan di sore hari ini. Naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Faman kana sawaban faminallah. Jika ada benarnya, maka semua kebenaran itu datangnya dari Allah. Faman kana sawaban faminallah. Faman kana khotoan famin Ismail. Dan jika ada kesalahan, maka semua kesalahan itu dari Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.